Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Segala puji walhamd lillahi jalla wa ala yang masih memberikan kepada kita nikmat ilmu, nikmat untuk bisa bermajlis ilmu yang mana talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i, mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala fi hadzal zaman, di zaman ini termasuk amalan yang paling afdal, yang paling mulia, karena dengan nyalah, dengan sebab kita bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan selamat dari berbagai macam penyimpangan dan berbagai macam kesesatan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka ini adalah suatu amalan yang patut kita jaga, yang hendaknya kita terus berusaha untuk menjaganya. Semaksimal mungkin kita manfaatkan waktu-waktu luang kita untuk kita mempelajari ilmu agama Allah dari segala sisinya, dari berbagai bidang dan cabang ilmu syar'i. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Usamah Al-Amri hafizahullahu ta'ala, menukilkan ucapan Al-Imam Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, al-hayatu fi sabilillahi as'ab minal mauti fi sabilillah. Sebuah kata mutiara yang diucapkan oleh seorang imam yang berpengalaman di dalam dakwah, yaitu al-imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, al-hayatu fi sabilillah, hidup istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala, itu as'ab, lebih sulit daripada minal mauti fi sabilillah, daripada meninggal mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ketika seorang masih hidup, ruh masih bersatu dengan jasadnya, dia tidak aman dari fitnah, tidak aman dari penyimpangan dan kesesatan, sehingga membutuhkan adanya al-juhud, wal mujahadah, membutuhkan upaya yang lebih agar dia tetap istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia butuh ilmu yang dengannya manhajnya terjaga, akidahnya terjaga, akhlaknya terjaga, imannya dan takwanya terjaga. Dan itu adalah lebih sulit daripada ketika seorang dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan asyhadah, dengan mati syahid di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang telah mati syahid di atas jalan Allah, sudah jelas perkaranya, dia selamat di akhirat. Adapun orang yang masih hidup, ya, sulit, tidak bisa ditentukan, dan tidak ada yang menjamin seorang pun ketika dia masih hidup dijamin dia akan meninggal di atas istiqamah. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara sebab yang bisa kita tempuh agar kita bisa istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala sampai kita bertemu dengan Allah jalla fi'ulah, adalah dengan kita talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama Allah, menimba ilmu agama Allah, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, dengan mendetail, karena memang agama Islam ini adalah agama yang detail dan rinci. Maka perlu bagi kita untuk mempelajarinya dengan detail dan rinci. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana jadwal yang telah disebutkan, yang telah tercantum, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu membahas kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Namun sebelum kita memasuki pembahasan kitab, sedikit ada yang perlu untuk kita sampaikan di kesempatan kali ini. Berhubung di kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama, ya, yang pertama adalah terkait fenomena yang terjadi di sekitar kita akhir-akhir ini, terkhusus yang terjadi di lingkungan kita, di area tempat kita tinggal, yaitu fenomena seringnya atau mulai maraknya tindak kejahatan yang sasarannya adalah para aulad, anak-anak, yang dijadikan target atau sasaran adalah para aulad, anak-anak. Beberapa peristiwa terjadi, ya, di sekitar kita, ya, sebagaimana yang dikabarkan beberapa sumber, terjadi di alam raya, kemudian terjadi pula di daerah legenda atau di tempat-tempat yang lain, ya, tindak kejahatan penculikan anak yang walau alam korbannya putra atau putri. Al-muhim, ketika kita menghadapi fenomena yang seperti itu, maka hendaknya kita meningkatkan kewaspadaan. Kita meningkatkan kewaspadaan kita. Kita jaga keluarga kita, putra dan putri kita, kita tingkatkan kewaspadaan agar jangan sampai peristiwa atau musibah tersebut menimpa diri kita atau keluarga kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua, keluarga kita, putra dan putri kita dari musibah tersebut. Ya, karena disinyalir hari itu penculikan anak itu terkait dengan sindikat penjualan anak. Jadi ketika anak sudah berhasil diculik, ya, menurut informasi atau berita yang beredar, anak itu akan dijual ke luar negeri untuk dijual organnya, ya, organ-organ tubuhnya. Maka kita harus waspada, ya, jangan sampai hal itu terjadi. Di antara yang bisa kita tempuh, ya, sebab-sebab yang bisa kita tempuh adalah dengan kita meningkatkan at-tawakkul, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beristi'adzah, al-luju' ilallah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bitta'at, bil a'mal as-salihah, dengan berbagai macam ketaatan dan amalan-amalan saleh. Begitu pula kita hasung putra-putri kita, keluarga kita, ya. Kita nasihatkan kepada mereka untuk tidak lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu makanu, dimanapun mereka berada. Keluar rumah, ya. Walaupun keluar rumahnya dekat, tetap kita ingatkan, ya. Anak kita ketika keluar rumah, jangan lupa zikir keluar rumah. Ingatkan putra-putri kita, istri kita, keluarga kita, ya. Ingatkan mereka. Naam. Zikir yang mudah, bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan ketika seorang hamba membaca zikir tersebut, akan meningkat rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Allah akan menolongnya, Allah akan menjaganya. Maka jangan sampai lupa diri kita dan keluarga kita. Doa yang lain pula yang artinya sangat bagus, ya, kalau kita pahami dengan baik. Allahumma inni a'udzubika an adil au udal, pernah Nabi sampaikan dalam majelis yang serupa, ya, zikir ketika keluar rumah, agar kita senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kita hafalkan dan kita amalkan, begitu pula kita ajarkan kepada putra-putri kita, kepada keluarga kita. Allahumma inni a'udzubika an adil au udal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan. Ini maknanya luas. Tersesat yang hissi maupun tersesat yang maknawi. Ya, maknanya luas. Tersesat jalan yang hissi maupun tersesat jalan yang maknawi, ataupun disesatkan orang lain, kita berlindung kepada Allah. Wa an azil au uzal, atau tergelincir ataupun digelincirkan orang lain, kita berlindung kepada Allah. Ya, au azlim au uzlam, atau berbuat zalim ataupun dizalimi orang lain, ya. Naam. Dan yang terakhir, wa an ajhal au yujhal alayya, atau ya, bersikap jahil atau bodoh atau dibodohi orang lain. Kita perbanyak doa ini setiap kita keluar rumah, agar kita dijaga Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita ajarkan doa-doa yang semisal ini kepada keluarga kita. Khawalifillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga beberapa sebab yang lain yang bisa kita tempuh, ya. Kita ajari putra-putri kita untuk waspada, ya. Bersikap waspada dan hati-hati setiap keluar rumah, ketika berangkat sekolah, pulang sekolah, ya. Di antara caranya, ya, di antara sebab yang bisa ditempuh, jangan keluar rumah sendirian. Apalagi anak-anak yang masih kecil, usia 6-7 tahun, atau di bawah itu bahkan, ataupun yang di atas itu pun, jangan sampai keluar rumah sendirian. Harus ada yang menemani. Minimalnya ada temannya. Ya, baik ketika berangkat ke sekolah maupun pulang. Ya. Karena kemarin barusan terjadi, ya, semoga Allah membalas pelakunya dengan balasan yang setimpal, salah satu talibah kita, tanpa nak sebut namanya, sempat, ya, mengalami tindak kejahatan di pinggir jalan besar itu, ya, di depan apa, jalan apa itu namanya, yang jalan mau naik itu, ya, padahal jalannya ramai. Ketika pulang dari sekolah, ya, si anak tadi jalan sendirian, ada dua temannya di belakang, tapi agak jauh dia jaraknya di depan, tiba-tiba ada sepeda motor yang mepet, ya, seorang pengendara, ya, laki-laki, tiba-tiba nyegat di depannya, kemudian dibuka cadarnya. Ya. Namun si akhwat tadi bisa menghindar, segera mundur, tapi sempat, ya, terkoyak kainnya, ya. Yang seperti ini berbahaya, ya. Maka juga kita nasihatkan pada diri anak pribadi dan kepada antum sekalian, waspadai, ya. Para ummahat, para akhwat, mereka makhluk yang lemah, butuh perlindungan dari kaum rijal. Jangan bermudah-mudahan keluar rumah kecuali karena hajah yang syadidah, karena ada hajat kebutuhan yang betul-betul mendesak, ya. Dan sangat disarankan ketika keluar rumah para ummahat dan akhwat untuk ditemani suaminya atau mahramnya yang laki-laki, ya. Karena sekali lagi nisa adalah kaum yang lemah, butuh adanya perlindungan dan penjagaan. Semoga hal yang serupa tidak terjadi lagi, dan semoga Allah membalas pelakunya dengan balasan yang setimpal. Begitu juga kita wasiatkan kepada putra-putri kita, ya, untuk waspada, dan ketika mendapati peristiwa, ya, yang terindikasi, ya, hal-hal yang seperti itu tadi, ya, mengarah kepada tindak kejahatan, kita nasihatkan kepada putra-putri kita untuk jangan panik, tapi segera meminta tolong. Nah, karena pelakunya kadang-kadang, ya, berani mereka di jalan-jalan besar, ya, seperti tadi kejadiannya di jalan yang ramai siang hari, ya, tapi berani mereka, nekat, ya. Terkadang pelakunya pakai mobil, kemudian anak yang jalan sendirian di pinggir jalan ditarik, dimasukkan mobil. Terkadang dibius, namanya anak sudah dibius nggak bisa berontak, ya. Na'udzubillah. Apalagi zaman sekarang, akhir-akhir ini juga banyak pelaku atau tindak kejahatan yang memakai teknik sihir gendam, ya. Pernah dengar gendam, ya? Terkadang biasanya pelakunya memukul atau menepuk badan korban, korban tidak sadar, sudah hilang ingatan. Itu sihir. Maka di antara penangkalnya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri dan tawakal kepada Allah. Maka ketika mendapati peristiwa yang seperti itu, kita ajari anak-anak kita, istri kita juga, ya. Kita ajari, jangan panik, tapi segera minta tolong, berteriak kalau memungkinkan, kalau memang diperlukan, dan segera menuju ke tempat yang ramai, ya. Menuju ke tempat keramaian untuk meminta pertolongan, ya. Demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Perlu untuk kita perhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Begitu juga tambih yang berikutnya terkait dengan sholat berjamaah di masjid, ya, terkhusus untuk anak-anak kita, para banin, anak-anak putra-putra kita yang usianya masih, ya, seusia ibtidaiyah, masih tahfidz atau bahkan di bawahnya. Kita selaku orang tua, selaku aba, para ayah-ayah ini bertanggung jawab penuh untuk menjaga ketertiban masjid ketika kita membawa anak-anak. Jangan sampai kita pergi ke masjid, ya, anak kita juga pergi tapi lepas dari pengawasan kita. Kita tidak hiraukan kemana mereka, ya, apa yang dia lakukan di masjid, ramai ataukah tidak, ya. Jangan seperti itu, kita harus peduli, ya. Terkhusus anaknya sendiri, dan kalaupun menjumpai putra, ya, saudaranya, ikhwan yang lain, kita juga peduli. Jangan bersikap acuh tak acuh, ya. Tapi kita peduli kalau ada yang sebagian anak yang bersikap tidak baik di dalam masjid, ribut atau bercanda atau ngobrol saja, kita tegur, ya. Kalau kita menjumpai ada anak yang bermain-main dalam masjid, kita tegur, ya. Kita ingatkan. Nah, baik yang sholat di sini di Jamaatul Huda maupun yang di At-Taqwa sana, Ana mendengar berita bahwasanya di At-Taqwa kondisinya parah di sana, anak-anak. Ya. Maka kita meminta kepada para ikhwah hafizakumullahu jami'an, meminta berta'awun, ya, peduli, ya. Alhamdulillah di sana mas'ulnya yang bertanggung jawab di Masjid At-Taqwa untuk pengaturan sholat anak-anak, ya, dibantu oleh Ustaz Said hafizahullahu taala. Tapi kita harapkan pula ikhwah yang sholat di sana, biasa sholat di sana juga berperan aktif. Setiap kali melihat anak yang, ya, berbuat tidak pas, segera diingatkan. Imam sudah atau sudah komat, masih bermain-main, ya, belum membentuk shof, segera diingatkan, ayo bikin shof, ya, ditata. Jangan malu-malu, ya, itu amalan kebaikan. Ya. Jangan malu untuk kita amar ma'ruf nahi mungkar. Karena sebagian ikhwah, ya, hadanallahu wa iyyahum, terkadang malu untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, malu. Jangan. Ya. Itu al-haya al-madhmum syara'an. Rasa malu yang tercela di dalam syariat. Ya. Bukan termasuk rasa malu yang dipuji Rasulullah, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Atau al-haya'u minal iman. Tidak termasuk di situ. Itu rasa malu yang tercela. Ya. Jadi perlu untuk kita berperan aktif, ya, ikut menjaga kelangsungan ibadah dalam masjid agar bisa sholat itu dilaksanakan dengan sempurna, dengan khusyuk, tidak mengganggu jamaah yang lain. Ya. Begitu juga ketika sholat Jumat, tidak kalah pentingnya. Ya. Kita himbau kepada para aba, kepada para ayah, ya, ketika berangkat ke masjid, digandeng putranya itu, ya, artinya bersama dengan dia, jangan pergi sendiri-sendiri, ya, kalau bisa si anak tadi ada di sampingnya terus, mulai berangkat, ya, keluar dari rumah sampai kembali ke rumah lagi, ya, di masjid pula ada di sampingnya, tidak dia biarkan, ya, jalan sendiri atau di masjid duduk sendiri di tempat lain kita enggak tahu, ya, jangan sampai seperti itu. Kita bawa di masjid, duduk ada di samping kita. Dan juga karena kondisi kita yang masih seperti ini, ya, kita tidak tahu kondisi khatib yang menyampaikan khutbahnya, ya. Kita tidak tahu isi khutbahnya bagaimana. Sesuai dengan manhaj, sesuai dengan syariat, ataukah ada yang menyelisih syariat bahkan, ya, maka untuk menjaga manhaj akidah anak-anak kita, menjaga fitrah mereka agar lurus suci di atas al-haq, ya, dijaga. Kalau bisa jangan duduk di tengah, ya, kita bawa ke pinggir, duduk bersama kita di pinggir shof. Maka bersama dengan ini pula ana menghimbau bagi ikhwah yang mendapati ketika sholat Jumat terkhusus ada anak-anak yang baris di tengah shof, ya, biasanya baris di shof kedua atau ketiga, mereka berkumpul di tengah-tengah shof, maka min fadlikum dipisah, ya, kalau bisa ditaruh pinggir-pinggir, kalau ada orang tuanya segera dipanggil orang tuanya, minta untuk didampingi si anak tadi, jangan dibiarkan ngumpul bersama di tengah shof. Karena juga timbul kemungkaran, ya, di samping yang menyangkut si anak itu sendiri, kemungkaran yang berkaitan dengan, ya, mengganggu jamaah yang lain. Kalau anak-anak itu ngumpul di satu shof, ya, tidak disela-selai, tidak dipisah-pisah, mereka akan bercanda. Namanya anak-anak, ya, namanya anak-anak bercanda waktu-waktu khotib, ya, naik mimbar mereka tertawa, berbicara dengan temannya, kadang-kadang, ya, main-main kotak infak itu, ya, dimain-mainkan, ya, dilihat oleh jamaah yang lain. Maka yang terkena bukan putra-putri kita, bukan putra-putra kita, bukan individu-individu mereka yang terkena, tapi bahkan dakwah secara umum juga terkena imbasnya. Maka untuk mencegah hal itu, di antara solusinya, ya, para aba, para orang tua, mendampingi putranya dari awal sampai akhir. Ya, di masjid pun didampingi, ya, duduk di sampingnya. Nah, dan kalau bisa di pinggir, soft, jangan di tengah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selanjutnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait, ya, himbauan untuk kita semua, semangat di dalam menerapkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ya, sebisa mungkin apa yang bisa kita terapkan, kita terapkan. Pada kesempatan ini ana himbau, ana nasihatkan untuk diri ana pribadi dan kepada ikhwah sekalian, hafizakumullah, untuk menghidupkan sunnah raf'us saut bidzikr ba'das salawatil maktubah. Ini sunnah yang hampir terlupakan, sunnah yang hampir hilang, ya, di tengah-tengah kaum muslimin, terkhusus di tengah-tengah salafiyin. Ya. Ana tidak berbicara kaum muslimin secara umum. Bahkan alusunnah salafiyin, sebagian besar masih belum semangat untuk menerapkan sunnah ini. Itu sunnah apa? Raf'us saut bidzikr ba'da salawatil maktubah. Sunnah mengeraskan suara ketika berzikir setelah sholat wajib. Setelah sholat lima waktu, kita disunahkan untuk mengeraskan zikir dengan kadar, ya, mengeraskan, ya, bukan berteriak. Bukan berteriak. Sekedar mengeraskan, kadarnya adalah orang yang ada di samping kanan kiri kita bisa dengar bunyi atau suara zikir kita. Sebatas itu. Bukan berteriak-teriak atau bukan mengeraskan suara yang terlampau keras. Ya. Ini adalah sunnah yang masyru'ah, yang disyariatkan. Di antaranya disebutkan dalam sebuah riwayat, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifu an-nas minal maktubati kana ala ahdin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, inna raf'as sauti bidzikri, sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir, hina yang sarifu an-nas minal maktubah, ketika manusia selesai dari menunaikan sholat fardu, ya, kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah amalan yang dilakukan di zaman Nabi. Yaitu yang dilakukan oleh Nabi sendiri dan para sahabatnya ridwanullahi ta'ala alaihi majma'in. Ini sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Coba kita koreksi diri kita. Ya. Di antara yang hadir, kira-kira berapa persen yang mengamalkan sunnah ini? Yang sudah mengamalkan sunnah ini. Ya. Bisa dihitung. Maka kita himbau, ya, untuk diri ana pribadi dan kepada antum sekalian, untuk menghidupkan sunnah ini. Mengeraskan suara ketika zikir ba'da salat. Dan bukan berarti kita mengeraskan suara kemudian mengucapkannya bersama-sama. Ini bid'ah. Ya. Kalau mengeraskan suara kemudian bersama-sama, ya, seperti paduan suara, dipimpin satu orang kemudian yang lainnya ikut bareng-bareng, ini bid'ah. Terus bagaimana yang sunnah? Mengeraskan zikir masing-masing. Ya, masing-masing membaca zikirnya, tidak menghiraukan yang lain. Artinya tidak, ya, berusaha untuk menyamakan lafadznya dengan lafadz orang yang ada di samping kanan kirinya. Tidak. Masing-masing mengucapkan sendiri. Kalau kebetulan bareng, ya sudah. Itu namanya kebetulan. Tapi tidak disengaja. Ya. Nah, oleh karena itu dalam riwayat yang banyak disebutkan, para sahabat mendengar zikir yang diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya. Sebagaimana hadis Tsauban radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, atau sebelumnya yang tadi riwayat Ibnu Abbas, beliau melanjutkan, kuntu a'lam idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Dahulu aku, kata beliau, mengetahui sholat itu sudah selesai ketika aku mendengarkan suara zikir para sahabat. Jadi mereka mengeraskan zikirnya masing-masing. Sampai Ibnu Abbas mengetahui kalau sholatnya itu selesai jika mendengar suara zikir. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, riwayat Tsauban, diriwayatkan oleh Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Dahulu Rasulullah alaihi salatu wasallam jika selesai dari salatnya, selesai salam maksudnya, ya, istaghfara thalathan. Beliau bersegera untuk mengucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dikeraskan. Ya. Waqala, kemudian beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Mungkin sudah kita hafal insyaallah, semuanya menghafal, tinggal ya kita terapkan, kita hidupkan sunnah mengeraskan ya zikir tersebut. Qila lil Auza'i, ditanya kepada Imamul Auza'i, salah satu periwayat hadis ini, kaifal istighfar, bagaimana Rasulullah beristighfar ketika itu? Qala taqulu astaghfirullah astaghfirullah, engkau mengucapkan astaghfirullah astaghfirullah ya sebanyak 3 kali, baru kemudian mengucapkan doa tadi, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dalam riwayat yang lain dari hadisnya Al-Mughirah bin Syu'bah radiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha minas salati wa sallama qal. Ya, bahwasanya Rasulullah jika selesai dari salatnya, ya, salat wajib selesai kemudian salam, beliau mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Riwayat sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Ini juga dikeraskan, buktinya para sahabat mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika selesai dari salatnya. Ya, jadi setelah istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam dan seterusnya, ya, baru kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Kemudian disusul dengan zikir yang berikutnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu taala anhuma. Ya. Dikisahkan bahwasanya beliau setiap kali selesai sholat, ya, beliau membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahul sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ya. Kemudian Abdullah bin Zubair mengatakan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin maktubah. Dahulu Rasulullah, kata Abdullah bin Az-Zubair, beliau adalah seorang sahabat putra dari sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhuma. Ya, berkata dahulu Rasulullah alaihi salatu wasalam mengeraskan zikir tersebut setiap beliau selesai dari salat maktubah, salat wajib, dikeraskan ya. Dan Al-Imamul Albani rahimahullahu taala menyebutkan sekian banyak riwayat ya dengan beberapa lafaz yang menunjukkan bahasanya memang Rasulullah mengeraskan dikir ini selesai sholat. Ya. Nah, dan dikir-dikir yang lain pun demikian. Dikir-dikir setelah sholat disyaratkan bagi kita untuk mengeraskannya. Ya. Sampai-sampai kemarin waktu kita ada daurah masyayikh di Jogja, ya, di Mahat Al-Ansor yang diasuh oleh Ustadz Syafruddin Hafizahullah Ta'ala, ketika daras Asy-Syaikh Khalid, ya, Asy-Syaikh Khalid bin Dahwi Al-Zafiri Hafizahullah Ta'ala, kebetulan beliau yang mengimami sholat. Setelah sholat, jadwalnya beliau untuk taklim, untuk kajian, ya, kitab Qaulus Sadid. Karena melihat, ya, jamaah yang sholat tidak terdengar suara zikirnya selesai sholat, maka Syekh Khalid Hafizahullah Ta'ala menegur, ya, menegur para jamaah yang hadir, ya, memberikan nasihat untuk menghidupkan sunnah ini, sunnah mengeraskan zikir setiap selesai sholat 5 waktu. Kemudian beliau menyebutkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka kita, ya, ayyuhas salafiyun, kita hidupkan sunnah ini, kalau bukan kita siapa lagi? Ya. Naam. Barakallahu fikum jami'an. Berikutnya, ini juga ada hal yang perlu untuk kita bahas. Mungkin nanti darasnya cuma tersisa 10 menit mungkin, ya. Ya, banyak tambihnya, enggak apa, ya. Nah, karena memang perlu disampaikan. Nah, adapun daras insyaallah ada waktunya nanti. Nah, berikutnya yang perlu untuk kita bahas pada kesempatan kali ini adalah, karena hal ini bermula dari pertanyaan salah seorang ikhwah yang menanyakan hal ini. Kemudian sempat iskal, dia merasakan iskal dalam permasalahan ini. Oleh karena itu perlu untuk kita bahas dengan rinci agar perkaranya jelas, yaitu terkait hukum shalah bainal amudain au bainas sawari, hukum salat di sela-sela tiang atau di pertengahan tiang, ada 2 tiang, sholat di antara keduanya, apa hukumnya? Ya. Hukumnya bagaimana? Ya, si akh tadi yang bertanya menyampaikan sebuah hadis, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya, yang sebenarnya nanti penjelasannya akan datang, tidak dipahami sebagaimana dia memahami. Ya. Artinya ketika dia memahami, menyampaikan hadis ini, memahaminya dengan, ya, kurang menyeluruh. Karena di sana ada beberapa riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya pemahamannya kurang tepat ketika memahami hadis ini atau riwayat ini. Yaitu sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dengan sanadnya dari Abdul Hamid bin Mahmud rahimahullah qala, beliau mengisahkan sebuah kejadian yang beliau alami. Qala sallayna khalfa amirin minal umara fatarranan nas fasallayna bainas sariyatain. Dahulu kami pernah sholat di belakang seorang pemimpin, dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Pada suatu kondisi kami terpaksa, karena masjid yang penuh, ya, kami terpaksa untuk sholat di antara 2 tiang. Kami terpaksa sholat di antara 2 tiang. Falamma sallayna qala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, ketika kami sholat, ya, tiba-tiba Anas bin Malik berkata, radhiyallahu ta'ala anhu, kunna nattaqi hadha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dahulu kami menjauhi perkara yang semisal ini. Sambil beliau mengisyaratkan, itu apa? Sholat di antara dua tiang. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dahulu kami di masa Rasulullah menjauhi perkara yang semisal ini. Ya. Maka si akh tadi memahami riwayat ini bersifat mutlak hukumnya. Artinya tidak boleh hukumnya untuk sholat di antara dua tiang. Hukumnya makruh secara mutlak. Ya. Maka ya, perlu untuk dijelaskan permasalahan ini dengan lebih detail. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala setelah menyebutkan riwayat ini, beliau berkata, wa fil bab an Qurrah bin Iyas al-Muzani qala Abu Isa wa fil bab an Qurrah bin Iyas. Dalam permasalahan ini ada juga hadis yang diriwayatkan dari Qurrah bin Iyas radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat, meriwayatkan hadis yang semakna yang bunyinya ya, yang mana hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dan dinyatakan oleh Syekh Al-Albani hasan sahih hadisnya. An Muawiyah bin Qurrah an abihi ay Qurrah bin Iyas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kunna nunha an nusaffu baina sawari ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nutrat anha tardan. Dahulu kami di masa Rasulullah alaihi salatu wasalam dilarang untuk membuat saf di antara tiang-tiang, ya. Wa nutrat anha tardan, dan kami betul-betul diusir dari tempat itu. Artinya dicegah dan dilarang. Ini riwayat dari sahabat Qurrah bin Iyas radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah setelah menyebutkan riwayat Anas bin Malik tadi, hadithu Anasin hadithun hasanun sahih waqad kariha qawmun min ahlil ilm ay saf bainas sawari. Berkata Al-Imam At-Tirmidzi, hadis Anas ini derajatnya hasan sahih. Kemudian beliau menyebutkan bagaimana aqwalul ulama tentang permasalahan ini. Dan sebagian ulama telah membenci atau memakruhkan sholat di antara tiang-tiang. Ya. Ini perlu kita bahas karena kita terbiasa sholat di sini, di Jamaatul Huda. Yang memang di shaf keberapa itu? Shaf keempat ya. Ada dua tiang besar ya. Dan di tengah-tengahnya digelar karpet memang. Artinya dipakai, disiapkan untuk shaf di situ. Ya. Berkata Imam At-Tirmidzi, ya, bahwasanya sebagian ahlul ilm memakruhkan untuk sholat di antara tiang-tiang. Wa bihi yaqulu Ahmad wa Ishaq wa qad rakhasa qaumun min ahlil ilm fi dzalik. Ini adalah pendapat yang diambil oleh Ahmad, yaitu Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq bin Rahuyah Ar-Rahawi rahimahumullah. Akan tapi Al-Imam At-Tirmidzi menjelaskan wa qad rakhasa qaumun min ahli al-ilm fi dzalik. Akan tapi sebagian ulama memberikan rukhsah, memberikan keringanan dalam permasalahan ini. Artinya sebagian ulama tidak memakruhkan. Baik, kita lanjutkan penjelasannya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi kalau setelah kita mendengar riwayat Anas bin Malik tadi, ya, kalau kita tidak membaca riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan tentang permasalahan ini secara utuh, bisa jadi kita akan mengambil kesimpulan sholat di antara tiang itu hukumnya makruh secara mutlak. Ya. Tapi ya demikianlah. Thullabul ilm al-mubtadi'un, penuntut ilmu yang pemula, butuh dan sangat butuh terhadap bimbingan para ulama. Ya. Baik bimbingan yang lisan maupun yang tertulis, membaca kitab-kitab ulama, mengkaji dan menelaah kitab-kitab para ulama rahimahumullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya membuat sebuah bab yang berjudul Babus Salati Bainas Sawari fi Ghairi Jamaah. Bab salat di antara tiang-tiang untuk salat yang bukan salat jamaah. Artinya salat sendirian, munfarid. Ya. Bagaimana hukumnya? Kemudian beliau menyebutkan beberapa riwayat, ya, hadis yang ana singkat di sini. Beliau menyebutkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika Rasulullah salat di dalam Ka'bah. Bukan menghadap Ka'bah ya, tapi salat di dalam Ka'bah. Masuk ke dalam Ka'bah, karena Ka'bah itu ada ruangannya di dalam. Beliau masuk ke dalam Ka'bah dan sholat. Nah, ana bacakan salah satu riwayatnya. Anna Rasulullah dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhal al-Ka'bah. Wa Usamah bin Zaid wa Bilal wa Uthman bin Talhah al-Hajabi fa'aglaqaha alaihi wa makatha fiha fasaltu Bilalan hina kharaja. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengisahkan bahwasanya Rasulullah pernah memasuki Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, kemudian Bilal dan Uthman bin Talhah radiyallahu ta'ala anhum, fa'aglaqaha alaihi, kemudian menutup pintunya, wa makatha fiha, kemudian mereka berada di dalamnya, ya, Rasulullah ada di dalamnya, fasaltu Bilalan hina kharaja, maka aku pun bertanya kepada Bilal, karena Bilal yang bersama Rasulullah di dalam Ka'bah tersebut menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah di dalamnya, maka Abdullah bin Umar bertanya kepada Bilal hina kharaja ketika keluar. Ma sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam Ka'bah? Ya. Dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan bahwasanya Rasulullah salat di dalam Ka'bah tersebut. Yang ditanyakan kepada Bilal adalah bagaimana tata cara salat Rasulullah di dalam Ka'bah. Maka Bilal menjelaskan, ja'ala amudan an yasari. Beliau menjadikan satu tiang di sebelah kiri beliau. Wa amudan an yamini. Dan satu tiang di sebelah kanan beliau. Artinya di dalam Ka'bah memang sudah ada tiang-tiang. Ya? Sudah ada tiang-tiang. Ada 6 tiang di dalam Ka'bah. Ketika beliau masuk dalam Ka'bah dan sholat, beliau, ya, satu tiang ada di sebelah kiri beliau. Dan satu tiang ada di sebelah kanannya. Tapi disebutkan bahwasanya yang di sebelah kanan beliau itu ada tiang yang langsung berbatasan dengan beliau. Dan ada tiang lagi yang di sebelah tiang yang tadi. Jadi di sebelah kanan beliau ada 2 tiang. Wa thalathata a'midatin wara'ah. Dan 3 tiang di belakang beliau. Wa kanal baitu yawma idin ala sittati a'midah. Dan Ka'bah ketika itu ada 6 tiang. Jadi ada 6 tiang. Demikian. Jadi beliau sholat. Ya, sholat beliau ada. Beliau berdiri di antara tiang-tiang. Maka dalam hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya sholat bainas saritain jaizah. Hukum sholat di antara 2 tiang itu hukumnya boleh. Karena dilakukan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ya. Dan fi'lin Nabi alal aqal yadulu alal jawaz. Dan ketika Rasulullah melakukan suatu perbuatan, minimalnya hal itu menunjukkan boleh, kebolehan. Ya. Menunjukkan hukumnya boleh untuk dilakukan. Ini ada di dalam Sahih Bukhari. Berkata Al-Imamul Baihaqi, tapi Al-Imamul Bukhari ketika membuat judul bab, judulnya bagaimana? As-salatu bainas sawari fi ghairi jamaah. Salat di antara tiang-tiang tapi untuk salat yang bukan salat jamaah. Salat yang munfarid, yang sendirian. Mungkin akan timbul pertanyaan, lalu bagaimana hukum salat di antara tiang-tiang, ya, salat jamaah? Hukumnya bagaimana? Kita akan bacakan ucapan atau penjelasan dari Al-Imamul Baihaqi rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Sunanul Kubra. Sunan Al-Kubra setelah menyebutkan hadis-hadis dalam permasalahan ini. Beliau berkata rahimahullah, "Wa hadza wallahu a'lam li'anna al-ustuwana tahulu bainahum wa baina wasli saff." فَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ لَمْ يُجَاوِزُ مَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ لَمْ يُكْرَهْ إِنْشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. Larangan untuk sholat di antara tiang-tiang, kata beliau, wallahu a'lam, sebabnya adalah لِأَنَّ الْأُسْطُوَانَ تَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ وَسْلِ الصَّفِ. Karena tiang-tiang tadi akan menghalangi tersambungnya shaf. Artinya shaf akan terputus. Ya, jika sholat berjamaah di antara tiang-tiang, shofnya kan terputus. Ya, maka ini adalah illah hukumnya. Ya, sebab kenapa dilarang untuk sholat di antara tiang-tiang. Ya, sebagaimana dalam qaidah fiqhiyah, al-hukmu yaduru ma'ilati subutan wa adaman. Hukum itu ada ketika ada illahnya, ada sebab hukumnya. Ketika sebab hukum itu ada, maka hukum itu ada. Dan jika sebab hukum itu tidak ada, maka hukumnya pun tidak ada. Maka dalam permasalahan ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imamul Baihaqi, illatul hukum, sebab hukum dilarangnya sholat di antara tiang-tiang adalah karena apa? Inqita'u shaff, terputusnya shaff. Sehingga beliau melanjutkan, fa in kana munfaridan aw lam yujawizu ma bainas sariyatain lam yukrah insyaallah taala. Adapun jika salatnya sendirian, ya, walaupun di tengah-tengah tiang, ya, di antara kedua tiang, tapi dia salat sendirian, atau salat berjamaah tapi shofnya hanya sebatas di antara dua tiang itu, tidak melebihi. Artinya misalnya dalam masjid ada dua tiang, dibuatlah shaf di antara dua tiang tadi. Adapun yang di sebelah kanan tiang atau di sebelah kiri tiang tidak dilanjutkan. Maka yang seperti itu kata beliau, ya, lam yukroh, tidak dimakruhkan. Ya, insyaallah taala. Lima ruwina fil hadits tsabit. Dalilnya adalah hadis, ya, apa yang diriwayatkan dalam hadis yang sabit, yaitu hadis Ibnu Umar yang telah kita baca tadi dalam Sahih Bukhari. Mafhum sampai sini? Jadi dari penjelasan Al-Imamul Baihaqi, boleh membentuk shaf di antara dua tiang asalkan tidak dilanjutkan, ya. Artinya shaf yang terbentuk di antara dua tiang tadi tidak terputus, ya. Nah, hal yang serupa dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau membuat sebuah pasal, faslun. Pasal, wala yukrah lil imam ayyaqifa bainas sawari. Tidak dimakruhkan seorang imam untuk berdiri di antara tiang-tiang. Wa yukrah lil ma'mumin li'annaha taqta' sufufahum. Adapun untuk makmum, dimakruhkan karena apa? Karena akan memutus shaf mereka. Wa karihahu Ibnu Mas'ud. Ya, kemudian beliau menyebutkan para ulama dari masa sahabat sampai yang selanjutnya yang menyatakan makruhnya hukum sholat di antara tiang-tiang. Di antaranya adalah Ibnu Mas'ud, kemudian An-Nakhai, waruyan Hudzaifah wa Ibnu Abbas, wa rakhasa fihi Ibnu Sirin. Adapun para ulama yang memberikan rukhsah, keringanan, artinya membolehkan, semisal Ibnu Sirin, Malik, wa ashabur ra'yi wa Ibnu al-Munzir, li'annahu la dalila 'alal man'i minhu. Ini diantara ulama yang membolehkan. Walana, dan kami juga meriwayatkan, kata Al-Imam Ibnu Qudamah, ma ruwiya an Muawiyah bin Qurrah an abihi. Hadis dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya, yaitu Qurrah bin Iyas, yang tadi sudah kita baca, ya, di awal tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah melanjutkan, ya, beliau menjelaskan apa sebab hukum dilarangnya sholat di antara tiang-tiang. Beliau berkata, rahimahullah, wali annaha taqta' as-saff, Hal itu dikarenakan salat di antara tiang-tiang itu akan memutus saf. Kemudian fa in kana as-saffu saghiran qadra ma baina as-sariyatain lam yukrah li'annahu la yanqati biha. Adapun jika safnya kecil, safnya pendek, ya, hanya berada di antara dua tiang saja, tidak melebihi, ya, maka yang seperti itu tidak dimakruhkan. Yang seperti itu tidak dimakruhkan. Kenapa? Li'annahu la yanqati biha. Karena safnya tidak terputus dengan sebab adanya tiang. Ya. Jadi kalau kita terapkan misalnya di tempat kita, di Jamaatul Huda sini, di saf keempat, kebetulan ada dua tiang besar, maka boleh kita membuat saf di antara dua tiang tersebut, tapi jangan sampai membuat saf di sebelah kirinya atau di sebelah kanannya. Ya. Illa indal hajah, kecuali dalam satu kondisi saja, yaitu ketika kondisi hajah dibutuhkan. Misalnya apa? Masjid yang penuh. Masjidnya penuh, boleh kita berdiri di situ, di saf, membuat saf di situ. Ya. Naam. Karena dalam syariat, dalam kaidah fikih juga ada al-hajah tuzilul karoha. Kebutuhan itu ya bisa mengangkat karoha, hukum makruh. Oleh karena itu Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan perkataan Ibnu Qudamah dan Al-Imam Al-Baihaqi ini, perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah dan Baihaqi rahimahumullah di dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, ya, menjelaskan tentang makna riwayat Anas bin Malik tadi dan juga Muawiyah bin Qurrah dari abinya Qurrah bin Iyas radhiyallahu taala anhu, ya. Oleh karena itu pula Al-Lajnah Ad-Daimah, para ulama yang tergabung dalam Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah wa hafizahu, ketika ditanya ma hukmu salat iman shalla baina sawari min ghairi daruratin jahilan am aliman, apa hukum salat seseorang yang salat di antara tiang-tiang tanpa ada kondisi darurat, bukan karena kondisi darurat, ya, bagaimana hukumnya jika pelakunya jahil, tidak tahu hukumnya atau tahu hukumnya tapi sengaja melakukannya? Maka Al-Lajnah Daimah, para ulama yang tergabung di dalamnya, menjawab tukrah as-salah bainas sawari idza qata'na as-sufufa min ghairi hajah. Dimakruhkan, hukumnya makruh salat di antara tiang-tiang jika tiang tadi sampai memutus saf tanpa ada kondisi hajah. Ya. Fa in kana hunaka hajatun, jika ada hajah, ada kebutuhan, kadhikil masjid, karena masjid yang sempit tidak ada tempat lain, zalatil karoha, maka karoha pun, hukum makruhnya pun akan tercabut. Ya. Wa kadza idza lam yaqta'na as-saf, begitu pula jika sholat di antara dua tiang tapi safnya tidak sampai terputus, maka tidak dimakruhkan. Artinya tadi gambarannya, ya, dua tiang kemudian dibuat saf di antara keduanya tapi tidak dilanjutkan di sebelah kanan dan kirinya, maka yang seperti ini tetap diperbolehkan, tidak dimakruhkan karena safnya tidak terputus. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu dan iman kita. Kita cukupkan ya alafu minkum. Jadi untuk darasnya insyaallah kita bahas pada pertemuan mendatang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.